Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Masyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari hal-hal yang tentunya menjadi kewajiban kita untuk mengilmui dan memahami perkara-perkara terkait dengan kewajiban kita dalam rumah tangga kita. Berikutnya, masalah yang berikutnya dari hak mereka para istri adalah an yasunaha wa yaqfadhaha wa yaj'alaha tash'uru bil amani ma'ah. Hendaknya senantiasa menjaga mereka para istri dan juga menjadikan mereka itu aman. Karena sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan bahwasanya fa innahunna awanun 'indakum. Maka sunnya mereka itu ibarat tawanan. Namanya tawanan ini tentunya dengan perasaan was-was. Ya. Bagaimana untuk kemudian menjadikan mereka merasa aman? Tatkala menjadi tawanan ini. Maka ini kewajiban bagi seorang suami untuk menjadikan istri itu rasa aman. Sebagai yang melindunginya ba'dallahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan hak yang harus ditunaikan seorang suami atas istrinya. Hak istri yang harus menjadi kewajiban suaminya ini. Agar menjaga dari segala sesuatu yang itu akan merusak kehormatannya, akan mengganggu kehormatannya, mengganggu harga dirinya, mengganggu rasa malunya, atau merusak agamanya, atau juga merusak kepada dunianya. Kewajiban seorang suami untuk menjaganya. Karena itu hendaknya juga diantaranya untuk bisa menjaga ini semuanya tentunya memberikan tempat tinggal yang aman. Ya. Tempat tinggal yang layak. Jangan dibiarkan ya, seorang istri tinggal di tempat yang itu dijauhi. Atau di tempat yang tidak aman. Atau di tempat yang itu masybuh, ya, penuh dengan berbagai hal-hal yang mengkhawatirkan. Maka ini, ya seorang suami mungkin bisa sering keluar kemana, seorang istri tatkala ditinggal ini. Hendaknya menjadikan rumahnya ini adalah aman. Memilikan tetangga yang baik, lingkungan yang baik. Ini satu di antaranya. Jangan kemudian tinggal di lingkungan yang kotor, lingkungan yang buruk, lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, lingkungan yang penuh dengan kebid'ahan, lingkungan yang menjadikan agamanya itu tidak terjaga, atau kemudian rasa malunya menjadi hilang. Ini juga hal yang mesti diperhatikan. Maka kewajiban bagi seorang suami untuk juga menahan terhadap istrinya dari hal-hal yang akan bisa merusaknya. Dari pergaulan dengan wanita-wanita yang rusak. Ya. Ini biasanya pertemanan juga. Maka ini perhatian. Apalagi sekarang ini pertemanan itu tidak hanya keluar. Di rumah pun juga mereka punya banyak pertemanan. Maka perhatikan ini jangan sampai kecolongan. Ya. Ya. Apalagi diberi sarana dengan apa HP-HP yang cerdas itu ya, terlalu cerdas sampai kelewatan ini ya. Maka ini suami harus lebih cerdas dari HP itu ya. Tahu-tahu di belakang dari selingkuh ya, tahu-tahu di belakang istrinya kemudian dengan alasan curhat, dengan alasan minta nasihat, dengan alasan berbagai hal ya. Yang dibalut syaitan pun masuk dalam rumah kita tanpa kita, menyusup dalam rumah kita tanpa kita sadari. Ini hal yang juga harus dijaga. Kewajiban seorang suami untuk menahan yang seperti ini. Maka ini saya juga kepada para ummahat ya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berhubungan dengan ajnabi, orang-orang asing ini yang ada di pertemanan dalam Facebook ini ya, dan yang semisalnya dari dari jejaring sosial ini ya. Ini banyak merusak ya. Banyak merusak. Memang kalau kemudian kita manfaatkan untuk baik-baik, karena ini adalah pisau bermata dua. bahkan bisa bermata dua. Kalau kemudian kita tidak menjaganya, itu akan menyembelih kita sendiri. Ya. Akan tidak hanya melukai, menyembelih kita sendiri, kita dibuat repot. Ya. Gara-gara apa HP-HP yang cerdas ini. Ini hendaknya diperhatikan. Siapa yang masuk, siapa harus dijaga betul. Komunitasnya siapa ini. Ini tidak sedikit yang terjadi seperti itu. Seorang istri kemudian minta khulu gara-gara ada orang ketiga ternyata masuk lewat Facebook. Tidak masuk lewat rumah kita, tapi seperti itu ya. Masuk lewat Facebook. Ini tidak sedikit. Maka hal ini juga perlu diperhatikan. Sebagaimana seorang suami juga dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tuntutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kau berada. Ketika di luar pun juga bertakwa kepada Allah. Memang tontonan itu banyak, tapi tuntunan lebih kita dahulukan, ya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khususnya yang tinggal di kota seperti Jakarta ini ya, keluar sedikit sudah Masya Allah ya. Ini hendaknya banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga pandangannya, menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, dan tentunya dalam menjaga agamanya ini. Rasa malunya ini. Ini hendaknya senantiasa dijaga. Karena sekali lagi mereka para wanita, biasanya kalau kumpul, sudah kumpul di antara mereka sendiri, kadang-kadang kalau tidak bertakwa kepada Allah, tidak ada cara lain kecuali ngerumpi. Ya. Tidak ada cara lain kecuali seperti itu. Ya. Ngomongin sini sana, enggak karu-karuan. Dengan wanita-wanita yang fasiqat. Ya, wanita-wanita yang fasik. Ini juga tidak sedikit. Demikian pula, baginya, kewajiban bagi seorang suami untuk menahan istrinya dari melihat ya, hal-hal yang tidak baik. Membaca kisah-kisah yang fajirah. Novel, cerita, atau majalah-majalah, atau film-film yang tidak benar, atau dan semisalnya. Ini lebih lagi kepada manakala keluar ke tempat-tempat yang masybuh ya. Tempat-tempat yang enggak ngenah, ke kafe atau kalau ke mal pun juga, ke mal pun juga harus kita jaga ya. Senantiasa kita barengi. Jangan dibiarkan pergi sendirian. Meskipun itu bukan masafatu safar ya. Artinya secara syar'i boleh saja selagi itu bukan masafatu safar kalau suami mengizinkan. Tapi jadinya di sini jadinya seorang suami. Jangan dibiarkan keluar sendiri ke tempat-tempat yang masybuh seperti itu. Ya. Lebih lagi kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Kadang-kadang kebiasaan jahiliyah ini terngiang kembali dari mendendangkan lagu-lagu atau yang semisalnya ini. Maka hal yang mesti diperhatikan, jangan sampai ini terjadi. Lebih lagi dengan dandanannya, tabarruj, ya, bersolek ketika keluar, ketika di rumah malah wut-wutan. Ya. Ini peranan seorang suami untuk menahan istrinya dari melakukan hal-hal yang akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtilat ya, dengan wanita-wanita yang bukan dengan ajanib, laki-laki yang bukan mahramnya. Ini. Maka ini jangan kemudian kita merasa aman. Meskipun itu kerabat sendiri atau meskipun kerabat ketika bukan mahram, karena Rasulullah SAW mengatakan alhammu al-maut. Ipar ini adalah maut. Saudara ipar ini maut. Ini. Maka ini juga harus diperhatikan. Dan ini tidak sedikit. Karena sekali lagi tidak ada yang bisa merasa aman. Baik itu seorang laki-laki ataupun perempuan sama saja. Ya. Karena wanita itu merupakan masayidu syaitan. Merupakan masayidu syaitan, umpan daripada syaitan. Ini. Karena rusaknya wanita, rusak semuanya. Ini yang harus kita perhatikan. Dan itu dipahami benar oleh mereka-mereka para perusak. Maka menjadikan untuk merusak satu kaum adalah dengan wanitanya. Jika wanitanya rusak, jangan harapkan pada yang lainnya. Ini umpan karena syaitan itu apa wanita itu senantiasa dalam bayang-bayang syaitan. Bagaimana sabda Nabi SAW, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Dilihat dari depan, dilihat dari belakang, ini senantiasa dalam bayang-bayang syaitan. Ya, maka kita seorang laki-laki, seorang suami pun juga harus menyadari ini. Ini wanti-wanti dari Nabi SAW, peringatan keras dari beliau SAW. Untuk benar-benar kita menjaga diri kita. Sekali lagi kita suami tidak ditinggalkan. Kata Rasulullah, tidak ada fitnah yang paling besar di muka bumi menebihi fitnah wanita. Rasulullah mengatakan, ma taraktu fitnatan asyaddu ala rijali minan nisa. Tidak kutinggalkan fitnah bagi laki-laki yang paling besar, yang paling berat daripada fitnahnya seorang wanita. Ya. Sadar atau tidak sadar, ini semuanya kita menyadari seperti itu. Artinya tidak ada yang bisa merasa aman. Meskipun itu sudah ngaji, meskipun itu sudah jenggotan, meskipun itu sudah pakai jubah, meskipun sudah kenal manhaj, kenal akidah yang benar. Tapi ini adalah fitnatus syahwat. Nah fitnah ada dua, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat ini tidak ada yang bisa merasa aman. Ya. Dan semuanya memang tidak ada yang merasa aman. Untuk kita senantiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Banyak kisah. Kemarin kita ceritakan kisahnya Fadl Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Fadl Ibn Abbas. Ya. Saudaranya Abdullah bin Abbas. Sepupunya Rasulullah SAW sendiri. Ketika gonceng di belakang Rasulullah SAW di atas himarnya. Seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW bertanya. Apa yang dilakukan oleh Fadl bin Abbas? Ini seorang diriwayatkan memang beliau adalah seorang yang rupawan. Ya. Wajahnya bagus, ganteng. Ya. Ini Fadl bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa yang dilakukan? Matanya pun tidak berkedip memandang wanita ini. Ya. Padahal ini di belakang Nabi alaihi salatu wasalam, di belakang manusia terbaik. Ini. Kalau kita mungkin ada sedikit jaim ya, pura-pura gini-gini. Ada sedikit jaim kalau kita mungkin. Ya. Ini di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, sampai Rasulullah di ya, dipalingkan wajahnya. Ini apakah merasa aman? Kalau seorang Fadl bin Abbas seperti itu tidak aman. Seorang sahabat sampai apa? Jidatnya benjol ya. Gara-gara karena melihat mati nanda penabrak tembok ini kan. Ada riwayat seperti itu. Apakah kemudian kita merasa aman? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam ayat kisah Nabi Yusuf alaihi salam, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha." Terapinya apa? Laula an ra'a burhana rabbih. Hammat bihi wa hamma biha. Si perempuan sudah tertarik, si laki-laki juga demikian. Ini bukan berarti Nabi Yusuf enggak tertarik kepada Imra'atul Aziz, ya. Istrinya Al-Aziz ini enggak tertarik, normal. Apalagi di tempat yang tertutup, ya. Yang satu cantik, yang satu gantengnya luar biasa. Ya. Begitu, ya. Ini. Namun demikian Allah mengatakan laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau seandainya tidak melihat burhan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka paling selamat adalah manakala kita senantiasa berpegang teguh dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini yang menyelamatkan kita. Tauhid ini menjadikan kendali kita. Manakala kita senantiasa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kebejatan apapun dari yang kita inginkan, hasrat, syahwat kita, manakala kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan kita terkendali. Sebejat apapun. Dari keinginan kita manakala kita melihat kepada tuntunan kepada Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kita. Ini insyaallah yang akan mengendalikan diri kita dari berbuat hal-hal yang seperti itu, dan banyak kisah. Keutamanya sangat besar. Kisahnya tiga orang yang terjebak dalam gua, salah satunya adalah tinggal ketika mau berhubungan dengan sepupunya juga anak pamannya ini. Ketika dia mengatakan ittaqillah, dikatakan ittaqillah langsung beranjak tidak jadi berzina. Maka ini kita lihat burhan, melihat kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di jemaah mendakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini kewajiban seorang suami untuk benar-benar menjaga dari hal-hal yang akan gelincirkan kita atau masukkan kita dalam jaring-jaring syaitan. Maka ini jangan kita menggampangkan meskipun itu kerabat kita, meskipun itu ipar kita, untuk tetap kita menjaga pergaulan. Menjaga pergaulan. Karena dari situlah syaitan itu masuk. Wah, ini kan kerabat, ini masih ahli waris, ini meskipun itu ahli waris belum tentu itu adalah mahram. Maka dalam Islam ini semuanya dipilah antara kerabat, antara ahli waris, antara mahram. Ini tidak semua ahli waris, tidak semua kerabat ini adalah mahram. Ya. Ini hal-hal yang mesti diperhatikan. Ini tanggung jawab seorang suami untuk benar-benar memperhatikan, khususnya pada jejaring sosial tadi. Saya ingatkan kembali, pada jejaring sosial tadi ini benar-benar dimanfaatkan. Diperhatikan. Kalau tunggu hal yang bermanfaat adalah bermanfaat, tapi kalau kemudian kadang-kadang sebaliknya, maka ini juga dua-duanya sama, kadang-kadang sama saja. Ya. Si istri juga seperti itu, si suami juga sama saja. Ya. Selingkuhan akhirnya kemudian diprotek, ya. dibuat kunci, ya. Supaya suami istrinya tidak bisa buka. Ya. Ternyata juga ini Allah musta'an. Ya. Bahkan ada yang sampai mengancam, berani buka HP saya, cerai. Talak satu jatuh. Allah musta'an. Ada yang seperti itu. Ya. Ada yang seperti itu. Dan sampai keluhan itu pada saya. Apa ini? Musibah seperti ini. Ya. Allah musta'an. Ini notabene-nya orang-orang yang sudah. Ini. Maka bagaimana dengan luar, ya? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini fitnah yang Rasulullah mengatakan asyaddu 'alal rijal. Lebih berat. Ini. Untuk kemudian kita tidak merasa aman dari fitnah ini. Jangan sekali-kali merasa aman dengan fitnahnya wanita ini. Siapapun dia. Apalagi sekarang dengan berkedok macam-macam, ya. Kalau tuh misalkan nasihat-nasihat, artinya betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sudah ingat dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, jangan sampai kemudian terbawa. Terbawa dengan keadaan. Maka ini akan menjadi bencana. Dan itu sekali lagi tidak sedikit. Ya. Berbalutkan minta nasihat. Berbalutkan memberi nasihat. Ya. Iblis ini akhirnya kemudian membuat prahara pada rumah tangga orang. Ya. Ini Allah musta'an. Maka ini musibah. Maka banyak terjadi musibah, prahara pada rumah tangga disebabkan karena apa? Nah, ini juga peranan seorang qawwam, seorang suami tidak menjaga pergaulan istrinya atau juga tidak menjaga dirinya sendiri juga. Kadang-kadang terlalu bebas. Dibolehkan untuk si istrinya ini duduk dengan laki-laki yang bukan mahramnya atau dengan kerabatnya, dibolehkan untuk berbicara dengan mereka di telepon, untuk nah ini masalahnya, ya. Bahkan terkadang ada sebagian yang membolehkan istrinya untuk bertemu dengan orang lain di luar, ini. Dalam kerja, dalam Allah, masya Allahnya. Dan ini bagaimana akibatnya adalah sangat berat, ini. Dan akibatnya bisa kita ketahui dan itu bisa dirasakan, ya. Bisa dirasakan. Dan kita mendengar, kita membaca, kita mendapatkan keluhan, bahkan kita menyaksikan sendiri berbagai kasus dan permasalahan yang seperti ini. Ada juga yang nonton, melototi televisi misalkan. Ini juga. Atau juga nonton hal-hal yang seperti itu. Maka sekali lagi, kalau wanitanya ini rusak, ya, atau terjadi peristiwa-peristiwa yang ada ini, yang tentunya peristiwa yang tidak terpuji ini, maka kita hanya, ya, bisa mengeluh saja. Dan kita hanya bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan berikutnya tentunya kita menyalahkan kepada qawamnya. Bagaimana peranan seorang suami ketika terjadi prahara dalam rumah tangganya ini. Terkadang adalah karena ifrat, ya, atau tafrid, terlalu menggampangkan atau terlalu kelewatan dalam masalah ini. Ini pentingnya untuk benar-benar kita menjaganya. Kemudian khanafidin izakumullah, sebenarnya banyak ya fatwa dari para ulama masalah ini, dan itu dari dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga sebelumnya banyak. Sekali lagi, karena masalah fitnahnya wanita ini tidak ada yang bisa aman, itu mengena kepada siapapun tentang fitnah mereka ini. Dan ini akibat yang kemudian menjadikan fajirnya seorang wanita ketika tidak ada penjagaan dalam masalah ini. Kemudian selanjutnya, ikhwan fillah jazakumullah, hak yang harus kita tunaikan kepada mereka untuk selalu husnudzan, berbaik sangka terhadap istri kita, dan jangan mengkhianatinya. Jangan mengkhianati mereka. Husnudzan. Maka tidak layak bagi seorang suami untuk kemudian berburuk sangka kepada istrinya dan kemudian mengkhianatinya. Dan ini hal yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullahu taala, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Inna minal ghirah ghiratun yubghidha Allah." Sesungguhnya di antara rasa cemburu ini adalah cemburu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cemburu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Wa hiya ghiratur rajuli ala ahlihi min ghairi raibah. Cemburunya seorang suami terhadap istrinya tanpa alasan. Ya. Tanpa sebab yang menyebabkan kemudian, dan kadang-kadang dibuat-buat. Dan ini kadang menjadikan sang istri itu tertekan. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga banyak memberikan hal-hal yang sifatnya adalah tindakan preventif untuk tidak kemudian menjadikan kecurigaan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah SAW melarang seseorang itu untuk mengetok pintu istrinya di malam hari. Yatakhawwanahum. Ketika pulang malam hari, kecuali kalau kemudian sebelumnya ada janjian, ya. Ada kemudian ini, kemudian tiba-tiba datang di malam hari, ini akan menakutkan seperti itu. Ketika seorang dari jauh kemudian datang di malam hari, tanpa kemudian ada pemberitahuan sebelumnya, ini kan takut. Dan ini Rasulullah SAW melarang. Maka di sini khanafidin insyaakumullah, ini yang Rasulullah SAW ingatkan untuk kita berhusnudzan dengan mereka. Jangan bersu'udzan. Terkadang ada sebagian suami ya, yang dia kerja di luar. Ya, kerja di luar. Jauh, mungkin seminggu sekali baru pulang, atau ada yang sebulan sekali baru pulang. Ya. Dan ini curiganya luar biasa terhadap istrinya. Kalau memang kemudian terlalu curiga sampai kemudian artinya ada was-was yang luar biasa. Sampai kadang telepon, ya, teleponnya direkam, ya, ada rekamannya, otomatisnya. Kedengar lagi, kok ada suara-suara. Apa ini suara? Padahal mungkin suara anak-anaknya, atau suara, ya, seperti itu. Ya. Curiga. Karena curiga seperti itu, kenapa ditinggal? Ya. Salahnya sendiri, kan? Padahal ini kadang terkadang tanpa sebab, ya. Kecurigaan yang tanpa sebab. Maka ini hal yang, kalau curiga itu ada sebabnya, boleh untuk kemudian ditelusuri. Ini pun juga kembali kepada kaidah, kalau ada berita, ada ini pun juga sampai cari kejelasan. Fatabayyanu, cari kejelasan. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kita menuduh orang dengan kejahilan kita, dengan tanpa dasar. Nah, kemudian kan menyakitkan. Menurut sekarang, taruhlah, kalau kemudian menuduh istri kita berzina dengan tanpa alasan, tanpa bukti, tanpa kesaksian. Kemudian ternyata setelah ditahqiq ini tidak terbukti. Dan tidak, memang tidak. Kemudian istri sudah kadung dituduh seperti itu. Sakit ini. Sakit ini. Maka ini jangan sembrono. Apalagi yang namanya menuduh berdusta, menuduh berzina ini. Ini bisa, kalau dalam Islam, bisa masuk dalam hadul qadaf. Had al-qadaf. Artinya kalau seorang suami menuduh istrinya berzina, kemudian tidak bisa mendatangkan saksi, ya, dan kemudian dia tidak berani bersumpah dengan tuduhannya ini, maka hukumannya kembali kepada suami ini untuk dijilid. Jadi tidak sembrono, tidak sembarangan ya. Maka karena wanita baik-baik ya, asalnya adalah wanita baik-baik kemudian dituduh, kan berat, berat. Dan ini kepada siapapun, lebih lagi itu adalah kepada istri kita. Sedangkan kepada orang lain saja, kita menuduh sembarangan, ternyata tidak terbukti. Kalau sudah terlanjur dituduh, yang dituduh ini kan sakit ini, bisa sepanjang hidup ya, akan terlalu terngiang. Bagaimana kalau itu adalah istri kita sendiri? Maka di sini kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana selalu menjaga dari hal-hal yang masybuh, yang akan menyebabkan seseorang itu menjadi tertuduh. Kemudian berikutnya yang keenamnya, an yahfadha haibataha wa karamataha. Hendaknya seorang suami senantiasa menjaga haibahnya, kehormatannya, kewibawaannya, dan juga karamahnya, kemuliaan seorang wanita. Wanita ini adalah dimuliakan oleh agama yang memuliakannya. Islam yang datang memuliakannya. Maka sekali lagi bahwa hubungan suami istri ini adalah hubungan mawaddah warahmah, hubungan kecintaan, kasih sayang, ketenangan, karamatu zaujah. Maka kemuliaan seorang istri dan juga ihtiram, memuliakan mereka, sesuatu yang tentunya dituntut kepada seorang suami. Sebagaimana seorang wanita ya, dituntut untuk memuliakan suaminya, mentaati suaminya, demikian pula seorang suami dituntut untuk memuliakan istrinya, menjaga karamahnya, menjaga kewibawaannya, menjaga harga dirinya. Ini artinya di sini bagaimana caranya? Ya, ini dengan memuliakannya, ikram. Ini dihargailah. Ini dihargai, jangan dihinakan, dipuji untuk kemudian selalu dipuji. Dan tidak harus selalu dipuji, minimalnya ada rasa terima kasih kita kepada istri kita. Dan terima kasih ini adalah ihtiram kepada mereka. Artinya apa? Oh, berarti pekerjaannya dihargai, pekerjaannya ada nilainya. Tapi tabiat manusia adalah seperti itu, ingin dinilai, ingin dihargai. Dan apa susahnya untuk kemudian kita mengucapkan pada istri kita jazakillahu khaira, ya. Ketika menghidangkan makanan kepada kita, ketika masya Allah menghadirkan apa, memberikan khidmah kepada kita, untuk kita mengucapkan jazakillahu khaira. Ini bagian daripada menjaga kehormatannya. Lebih lagi kalau kemudian di hadapan keluarganya. Dan ini akan menambah kecintaan dan menambah keberkahan dalam rumah tangganya dengan kita ihtiram. Dengan memanggil panggilan yang indah misalkan. Ya Umma Fulan misalkan. Dipanggil dengan kunyahnya. Ini tentunya adalah sangat senang. Ya. Maka di sini hendaknya waspada seorang suami dari su'ul mu'amalah, buruknya dalam bermu'amalah dengan istrinya ini, serta menghinakannya. Seperti di awal tadi sudah kita singgung, ini mensikapi istrinya seperti sikapnya seorang majikan terhadap pembantunya atau kepada budaknya. Maka istri ini bukan amah, istri ini bukan budak, bukan pula pelayan bagi suaminya. Maka tidak boleh untuk kemudian kita mencaci makinya dengan syab wa satam, ya, dengan celaan-celaan, atau memanggilnya dengan panggilan-panggilan yang kotor, yang itu tidak disukai oleh seorang istri. Lebih lagi kalau panggilan itu di hadapan orang banyak, ya. Lebih lagi kalau panggilan itu adalah di hadapan manusia. Dan Rasulullah SAW mengatakan, sibabul mu'min fusuqun. Ya. Sibabul mu'min fusuq. Mencela seorang mu'min ini adalah fusuq, satu kefasikan. Dan Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, laisal mu'minu bita'an wala la'an. Bukanlah seorang mu'min ini tukang nuduh. Ya. Tukang nuduh. Jazakallahu khair. Bukan pula seorang yang la'an, tukang melaknat. Walal fakhish walal badi. Bukan pula seorang yang omongannya kotor, ya. Ini. Seorang mukmin ini bukan orang seperti itu. Omongannya vulgar, tidak dijaga. Meskipun itu dengan kawan-kawannya sendiri, ya. Maka seorang mukmin hendaknya menjaga omongannya, lebih lagi di hadapan istrinya ini. Jangan ngomong dengan omongan-omongan yang kotor. Dan ini Nabi alaihi salatu wasalam melarang. Sebagaimana juga meskipun misalkan dalam permasalahan ketika seorang wanita itu nusyuz, ya, berbuat durhaka dalam kaitan dengan ayat itu واللاتي تخافون نشوزهن فعيدوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. Maka bolehnya dipukul ini adalah pukulan mendidik, ya. Bukan pukulan yang menyakitkan, apalagi dibarengi dengan omongan yang kotor. Sudah dipukul, dipukul wajahnya, ya. Aduh, Allah musta'an, ya. Maka dia seperti ini muraat, menjaga kepada tuntunan-tuntunan syariat. Artinya memukul di sini memukul ibadah, ya. Bukan memukul sebagai dendam atau sebagai balasan. Ini memukul apa? Memukul di sini adalah memukul ibadah, tuntunan syariat untuk bagaimana mengembalikan seorang istri dari durhakannya, dari penyimpangannya. Bukan sebagai suatu pembalasan. Namun seperti ini kadang tidak disadari. Ini mukul ibadah. Wadribuhun, boleh dipukul tapi darban ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak menyakiti. Ini. Maka tidak boleh juga, apalagi kemudian memukul wajah. Tidak boleh. Ini. Kemudian sudah sambil dipukul seperti itu, kemudian dicela, ya, dijelek-jelekan. Maka ini satu hal yang tidak dibenarkan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, wailun likulli humazatin lumazah. Hamaz, lamaz. Tidak boleh. Secara umum, lebih lagi kalau itu adalah kepada istri kita. Aneh toh, ya. Kadang-kadang aneh dan kadang enggak tahu malu nih seorang istri, suaminya. Sudah dikotor-kotori begitu, sudah dijelek-jelekan apalagi dia. Habis itu, dia menggaulinya ke kamar kemudian. Mengajak hubungan suami istri. Ini orang enggak tahu malu ini. Ya. Enggak tahu malu. Dan enggak tahu diri seperti ini, ya. Dan kita lihat Rasulullah SAW bagaimana apa yang dikatakan oleh para ummahatul mukminin. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Ma dharaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu bi yadihi." Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya sendiri. Tidak pernah. Wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah. Tidak pernah beliau memukul seorang wanita ini istrinya, tidak pula kepada khadimnya, kepada pelayannya, kecuali berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa manila minhu syai'un qat fa yantaqimu min sahibihi, juga tidak pernah menjelekkan, ya. Tidak pernah keluar kata-kata itu dari beliau. Meskipun atau kemudian dalam rangka pembalasan satu contoh cukup bagi kita ketika orang-orang sekelompok orang Yahudi datang kepada Rasulullah mengucapkan salam, assalamualaikum, lamnya dimakan. Ini tahrifat Yahudiyah, ya, banyak sekali. Ini satu di antaranya. Putih hetta jadi henta, tahrifat Yahudiyah, ya. Ini. Mengucapkan salam kepada Rasulullah, dari sisinya ada Aisyah, assalamualaikum. Wah, langsung Aisyah pun sebagai seorang wanita ghirah dan juga kebenciannya muncul, ya. Kemudian bangkit dan membela ini dan mengatakan waalaikumsalam walaknatullah, ya, tambah lagi, ya. Kata Rasulullah, jangan ini, sabar wahai Aisyah. Kemudian Aisyah sendiri protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah engkau dengar apa yang mereka ucapkan ini? Iya, saya dengar, tapi saya cukup mengatakan waalaikum, ya, cukup dengan itu, ya, tidak lebih dari itu, waalaikum, ya, tidak kurang tidak lebih ini, ya. Ini Rasulullah SAW terhadap orang Yahudi yang jelas-jelas seperti itu, ya, biadabnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengatakan assalamualaikum, racun untuk kalian, kan begitu. Maka dibalas sama Aisyah, racun juga untuk kalian, tambah laknat Allah juga ini untuk kalian. Dan mereka memang orang-orang yang berhak mendapatkan laknat dari Allah, meskipun, ya, mereka adalah orang yang berhak mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lihat Rasulullah lalwa, bukan fakhish mutafakhish, ya. Bukan orang yang selalu mengatakan dengan omongan yang kotor. Santun. Maka mimbabi Allah kalau itu kepada istri kita sendiri, ya. Ini kita lihat Rasulullah kepada Yahudi seperti itu, yang sudah kasarnya luar biasa, bagaimana kepada istri kita? Mimbabi Allah untuk kita bersikap lebih lembut, ya, terhadap para istrinya. Dan ini kesaksian daripada ummahatul mukminin yang merupakan teladan. Ini. Maka ini jemaah hendakkan Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah tidak pernah, kecuali kalau itu adalah ada intihak hurumatillah, adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian beliau marah. Karena marahnya bukan karena siapa-siapa, marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah satu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yang tentunya menjadikan kita rasa malu pada sebagai seorang suami. Rasulullah mengatakan, "La yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal 'abd thumma yujami'uha fi akhiril yawm." Janganlah seorang suami, salah seorang dari kalian ini menjilid, ya. Yani memukuli istrinya seperti memukuli terhadap budaknya. Kemudian dia menggaulinya di akhir hari. Pagi hari marah-marah sampai istri disiksa dia ini. Sore harinya berhubungan, minta berhubungan suami istri. Enggak malu seperti ini. Enggak malu seperti ini. Sekali lagi, namanya memukul istri itu adalah disyariatkan. Memukul istri ini adalah ibadah. Manakala tentunya sesuai dengan koridor. Manakala seorang istri ini adalah keluar dari ketaatan kepada suaminya, seperti yang disebutkan oleh ayat tadi, memukul ini adalah satu ibadah. Bukan memukul ini sebagai pembalasan, bukan. Maka dorb, ya, pukulan dalam hal ini pun juga kita lihat ada dawabitnya, ada undang-undangnya, ada kaidahnya. Yang pertama adalah dipukul itu manakala dua tahapan sebelumnya sudah tidak bermanfaat. Dinasihati enggak mempan, pisah ranjang juga sudah tidak bermanfaat, ya. Dihajar dari tidurnya, ini tidak bermanfaat, ini yang pertama. Ya. Kadang-kadang kan enggak seperti itu, tidak ada nasihat, tidak ada langsung main pukul, ya. Ini. Maka ini yang pertama. Artinya memukul ini adalah manakala dua yang pertama ini, tahapan pertama kedua sudah tidak bermanfaat lagi. Kemudian yang kedua, pukulan ini adalah pukulan mendidik. Pukulan menjadikan istri itu jera. Bukan pukulan membalas. Dan bukan pukulan yang melukai. Yang kemudian tidak hanya menjadikan luka dalam tulang atau badannya terluka, Kadang sampai pipinya memar sampai ini tidak benar seperti itu. Ya. Membekas. Apalagi kalau sampai patah hatinya. Ya. Patah perasaannya. Ini lebih parah lagi. Bisa seumur-umur selalu ingat. Ya. Tidak akan lupa. Ini satu yang perlu diperhatikan. Dan kemudian yang ketiganya dalam masalah pukulan ini pun juga ini pukulan tentunya yang diperkirakan itu bisa menyelesaikan masalah. Maka ini ditahan, jangan memukul ya. Manakala dengan pukulan itu tidak menjadikan istri itu kembali. Maka ini dengan cara yang lain, taklif, kasih hadiah ya. Diajar dengan cara yang baik. Maka artinya tahapan ini pun juga kalau diperkirakan dengan pukulan tidak bermanfaat, maka dengan ta'lif ya. Dengan ta'lif bagaimana menyatukan hatinya dengan cara tadi, memberi hadiah atau dengan kelembutan, ini insyaallah akan lebih bermanfaat. Karena intinya adalah bagaimana untuk meluruskan kembali dari nusyuz yang terjadi pada seorang istri. Maka ini harus dipahami, harus diilmui. Kadang-kadang kita saking jengkelnya, saking mangkelnya sudah. Kemudian seperti kayak pembalasan. Ya. Pembalasan, maka ini tidak benar. Ini khonafidin izakumullah dari poin yang ke-6. Hendaknya benar-benar diperhatikan. Kemudian yang ketujuhnya adalah memberi nafkah. An yunfiqa alaiha wa yaksuha wal awlad. Memberi nafkah ini kewajiban dan hak mereka, meskipun mereka mungkin punya penghasilan ya. Ini kewajiban, ini adalah kewajiban mereka meskipun mereka punya penghasilan sendiri ya. Kalau kita juga punya penghasilan, karena ini tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata tuntutan dari seorang istri dan juga amanah dari mertuanya ya. Untuk jangan disia-siakan, untuk tentunya seperti itu. Namun ini Allah Subhanahu wa taala sendiri, wa bima anfaqu min amwalihim. Wa bima anfaqu min amwalihim. Ini nafkah. Dan apa yang kita berikan harus kita yakini pula, apa yang kita berikan kepada istri kita ini bukan satu hal yang sia-sia. Bukan satu hal yang akan hilang begitu saja, tidak. Tapi ini pun juga akan bernilai ibadah bagi kita. Meskipun satu suapan yang masuk di mulut istri kita. Artinya di sini juga jangan bakhil. Jangan bakhil. Kenapa yang kita keluarkan untuk istri kita ini tidak akan sia-sia. Ini nafkah. Berikan pakaian kepada mereka, juga kepada anak-anaknya. Jangan kemudian ditelantarkan. Dan ini yang pertama. Nafkah adalah bagaimana seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya dari makanan, dari pakaian dan semisalnya. Dan ini sekali lagi, nafkah kepada istri adalah wajib, merupakan kewajiban bagi para suami yang itu ditetapkan oleh Al-Quran, Sunnah dan juga Ijma'. Demikian pula secara akal. Al-Quran sendiri mengatakan seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan menetapkan seorang laki-laki sebagai pemimpin, wa bima anfaqu min amwalihim ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga merintahkan liyunfiqdu sa'ati min sa'atihi, hendaknya memberikan nafkah orang yang diberikan keluasan rezeki dengan keluasannya, diberikan kelonggaran rezekinya dia juga dengan kelonggarannya. Ketika seseorang mungkin gajinya sampai puluhan juta ya. Puluhan juta misalkan, sampai 20-30 juta sebulan, ngasihkan istri udah 1 juta aja atau saya hidup di Jakarta. Ya, kalau di Solo mungkin. Ya. Di Solo mungkin ya. Masih bisa beli kangkung 500 rupiah, ya. Ya masa kangkung terus, ini kayak kalkun aja nantinya. Ya. Karena kalkun saya pun juga saya makan ini kangkung ya. Ini masuk ke kangkung terus ini. Ini bakhil namanya seperti ini. Kan Allah mengatakan liun fiqdusa ati min saati, artinya sesuai dengan kadarnya. Ya kalau memang waman qudira alaihi rizquh, dan orang yang disempitkan rizkinya, falyunfiq mimma ataahu Allah, maka juga memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya, apa yang Allah karuniakan kepadanya. Ya, rezekinya hari ini mungkin sate, ya kasih sate. Ya. Tanya kepada anak pondok itu sate, sayur tempe. Ya. Ini ya. Rezekinya seperti itu ya, itu yang dikasihkan. Ini. Maka ini tuntunan Allah Subhanahu Wa Taala, tuntutan seperti itu. Liyunfiqzu sa'ati min sa'ati wa man qudra alaihi rizquhu fayunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha illa ma ataha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani kecuali apa yang Allah karuniakan kepadanya. Dan ini indahnya. Manakala ini dipahami oleh keduanya. Sang istri juga faham, si suami juga faham, maka ini istri pun juga tidak akan banyak menuntut. Kecuali dengan apa yang kalau tahu, manakala sang suami juga paham, dia pun juga tidak akan bakhil dengan istrinya. Memberikan sesuai dengan apa yang dihasilkan. Toh semua apa yang diberikan kepada istrinya pun juga tidak akan sia-sia. Artinya bernilai sedekah. Dan ini bahkan bernilai dua pahala sekaligus. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Sedekatun wasilah. Ya? Sedekatun wasilah. Sedekah dan silah. Dua pahala sekaligus. Ini tidak sia-sia. Maka kenapa masih harus bakhil-bakhil terhadap istrinya? Hanya memang perlu diatur, dijaga, dimanage. Karena seorang wanita kalau kemudian dilepas begitu saja, kasih berapa saja juga habis. Apalagi yang sudah kenal mall, ya sudah ya. Ini, nah mall, fashion, ya sudah ya. Dan kadang-kadang terus ini bilang, lu siapa yang ngajari? Salah sendiri diajak ke sana-sana itu ya. Jadi tahu nih. Ini kadang seperti itu. Maka ini juga bagaimana manage ya. Boleh-boleh lah, tapi harus di manage ya. Dengan baik supaya tidak israf ya. Kembali kepada sifat ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Fa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ketika memberikan, membelanjakan hartanya, lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak berlebihan tapi juga tidak bakhil, tapi tengah-tengah. Ini namanya dunia ini tidak ada cukupnya ya. Maka ini bagaimana untuk mendidik dengan seperti itu, untuk mendidik agar istri bisa qanaah, bisa kafaf ya. Diberi sedikit juga cukup, diberi banyak pun juga tidak berlebihan ya. Ini karena kalau kemudian dia berapa saja habis ya. Ini. Maka ini bagaimana kemudian seorang suami pun juga harus menjaga seperti ini. Jangan kemudian membiarkan, apalagi karena kadang-kadang gaul ya, ini sudah gaya hidup. Ketika pergaulan itu juga masya Allah ya, gaya hidup jadinya. Ini. Ketika sebenarnya juga barang-barang juga barang-barang biasa, tapi harus belinya yang masya Allah. Padahal kalau beli dia ini sudah bisa dapat 5 ya. Itu dapat 1 karena glamor saja ini ya. Ini gaya hidup. Ini yang mesti diperhatikan ya. Dan ini tuntunan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah nafkah. Ini dalilnya jelas bahwa laki-laki seorang suami kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Nas Al-Qur'anul Karim. Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Dan Al-Quran banyak, tadi sudah ayat dua ayat tadi ya. Ayat ketiga juga wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini anak-anak ya. Anak-anak juga kena kewajiban. Kewajiban bapaknya wa alal maulud lahu rizquhun, dan atas mereka para anak-anak ini, bagi mereka ini adalah rizquhunna wa kiswatuhun ya. Ini juga tuntutan. Anak-anak juga kewajiban seorang apa bapaknya. Apapun keadaannya, meskipun itu sudah pisahan misalkan, la qadarallah ya. La qadarallah seorang misalkan itu sudah apa namanya pisahan, maka anak tetap anak ya. Kewajiban seorang suami atau seorang bapak untuk juga tetap memberikan nafkah kepada mereka. Kewajiban. Ini. Sebagaimana juga anak ini juga terkena kewajiban memberi nafkah kepada ibunya. Ya. Maka ini sekali lagi, sebagai seorang suami, kita juga sebagai seorang anak. Kewajiban untuk beri nafkah juga kepada orang tua kita. Ayat ini, wa'alal maulud. Kewajiban kepada mereka yang terlahir, para anak ini, untuk memberikan nafkahnya ini. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, rahimahullahu ta'ala, wa'ala walidit tifl. Ini, nafaqatul walidat wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Walidit tifl, bapaknya ini, suami ini, juga untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Memberi makan kepada mereka. Tentunya dengan apa yang menjadi kebiasaan. Tanpa israf, tanpa kelewatan, tanpa berlebihan, juga tanpa bakhil. Adapun sunnah-sunnah Nabi SAW dalam hal ini sangat banyak sekali. Rasulullah mengingatkan kepada kita, ittaqullaha fin nisa fa innahunna awanun indakum. Wahai, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap para wanita. Fa innahunna awanun indakum. Maka sungguhnya mereka itu adalah tawanan pada kalian. Nah, ini apa illahnya? Aqadtumuhunna bi amanatillah. Kalian ambil mereka para istri ini dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian halalkan kemaluannya adalah dengan kalimat Allah. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka kewajiban atas kalian yang itu merupakan hak mereka untuk mendapatkan rizki pakaian, artinya makanan dan juga pakaiannya bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Dan semakna dengan ini, hadis seperti ini juga sangat banyak sekali. Rasul mengatakan inna wa inna ala inna lakum ala nisaikum haqqa walinisaikum alaikum haqqa. Sungguhnya atas kalian terhadap wanita-wanita kalian ada hak, dan juga bagi kalian atas diri kalian sendiri juga ada hak. Rasulullah mengatakan fa amma haqqukum ala nisaikum, hak kalian atas istri-istri kalian, fala yuti'na furushakum man takrahu, jangan sampai ada yang melangkah di tempat tidurnya orang-orang yang kalian tidak menyukainya. Dan jangan mengizinkan orang-orang yang kalian tidak boleh memberikan izin kepada orang-orang yang kalian benci. Ala wa haquhun, ketahuilah hak mereka atas kalian, an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin. Hendaknya kalian berbuat ihsan terhadap mereka para istri dalam memberi makan dan pakaian layaklah. Jangan kemudian suaminya keluar dan dandanannya perlente, masya Allah, istrinya di rumah dekil kumel, ya. Ini pakaiannya seadanya, dan masya Allah ini hal yang mengenaskan. Ya. Di luar rumah, masya Allah, ya, pakaiannya netis, masya Allah, ya, rapi sekali. Sementara di rumahnya istrinya terlantar. Ya. Maka ini hal-hal yang sangat disayangkan. Ya. Ini dan masih banyak sekali dari hadis tadi Rasulullah SAW yang Rasulullah berikan juga, karena mereka adalah yang lebih berhak. Wabda biman ta'ul, kata Rasulullah. Wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawab kalian. Ini menjadi tanggung jawab, ini yang masih diperhatikan. Artinya di sini kaidah. Ya. Taqdimul aham fal aham, ya. Skala prioritas, bahwa mereka adalah lebih kita prioritaskan sebelum yang lain. Anak, istri, keluarga kita, ya. Orang tua kita adalah lebih kita prioritaskan, ya. Demikian pula manakala Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan kepada kita pun juga demikian, kita berikan sedikit keluasan, ya, kepada mereka, ya. Maka ini bimbingan-bimbingan dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam terhadap kita. Ini dalil untuk benar-benar kita masalah ini, kewajiban ini. Al-Quran, sunnah dan juga ijma', ya, disebutkan banyak para ahlul ilmi yang menyebutkan tentang wajibnya memberi nafkah terhadap istri atas suaminya ini. Ini manakala, kecuali manakala dia durhaka lainnya masalah ini. Makanya kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya adalah satu hal yang wajib. Ya. Makanya ada sebagian yang hendaknya yang kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Cari spek ya. Dalam rangka, kan alasannya adalah hadis Rasulullah berdalil lagi ya, bahwa wanita itu dinikahi karena empat hal: hartanya, kedudukannya, kecantikannya, agamanya. Ini. Maka dicari yang cantik, ya, yang punya rumah sendiri, ya, yang punya pekerja penghasilan sendiri. Nggak tahu, nggak harus kerja, tapi jelas dia punya penghasilan. Ya. Alah ini, ternyata dalam rangka seperti itu. Ini kepada laki dan yang seperti hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dengan tanggung jawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini orang mau lepas tanggung jawab. Dan kalau tidak hanya menjadi sapi perahan aja. Jadikan isi sebagai sapi perahan. Ya. Maka enggak benar. Secara syar'i tidak dibenarkan, secara urfi ditonton pun enggak enak seperti ini kan. Meskipun mungkin istrinya menyadari, ya, baik, masya Allah istrinya. Tapi kalau kemudian niatannya seperti itu, ini tidak benar. Ya. Secara Al-Quran sendiri mengatakan seperti itu, tidak. Dijadikan sebagai pemimpin adalah فَبِمَا أَنْفَقُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Dan ini Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Bahkan Ibnu Qudamah menyebutkan dalam Mughni mengatakan, فَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَاتِ الزَّوْجَاتِ عَلَى أَزْوَجِهِنْ. Sepakat di kalangan para ulama tentang wajibnya memberi nafkah terhadap para istri ini bagi para suaminya. إِذَا كَانُ بَالِغِينَ إِلَّا النَّاشِزْ مِنْهُنْ. Ya. Kecuali jika mereka durhaka. Wanita durhaka ini. Dan ini juga disebutkan Ibnu Munthir dan juga yang lainnya. Ini ijma'. Ya. Kemudian sekarang kalau kemudian seorang salah akal saja, sekarang kalau seorang istri misalkan yang dia adalah ditahan di rumah suaminya, kemudian juga ditahan dari berbagai tasarruf, dia boleh tidak boleh bekerja, tidak, nah kemudian kalau tidak dikasih nafkah oleh suaminya, dari mana dia akan makan ya? Apakah kemudian mau minta-minta ini? Dari mana kemudian maka ini kewajiban untuk kemudian suaminya memberikan nafkah kepada salah akal seperti itu. Apakah rela? Ya. Terkadang kadang sebagian suami ada yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dibiarkannya suaminya apa istrinya ini jalan-jalan keliling kampung ya, untuk jualan gorengan atau apa, sebenarnya dirinya sendiri tengok-tengok di rumah, ya, terima momong. Ya. Ini masya Allah. Ya. Dan kita nonton ada seperti itu, ya. Keliling jualan pakai tampah ini, gorengan, masya Allah. Kita nonton sudah sama anaknya, nenteng anaknya, suaminya, ya, masih ta'adud lagi dua lagi. Ini masya Allah. Indahnya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita lihat bagaimana bimbingan-bimbingan sunnah, sebenarnya sunnah ini kalau dilihat sunnah masya Allah tidak menghalangi seorang untuk ta'adud ya, tapi sekali lagi ta'adud yang nyunnah ya. Ya. Siapa sih melarang pada sunnah ya. Sebagaimana sekali lagi sebagaimana kita sholat ya. Sholat kalau kemudian tidak ditunaikan sesuai dengan sunnah, bagaimana keadaannya? Maka demikian pula namanya sunnahnya ta'adud, lebih lagi ini sunnahnya ta'adud ya. Kalau kemudian dilakukan tidak sesuai dengan sunnah ya, maka ditonton pun juga tidak akan enak ya. Bagaimana keadaan sunnah ta'adud, apakah kemudian menjadi sunnah ya, bisa dari ya. Jangan kemudian semangat untuk ta'adud kemudian tidak tanggung jawab tadi ya. Hanya akan istimta' saja. Ini tidak lain adalah orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana bimbingan Al-Quran sunnah-sunnah Nabi SAW kepada kita, yang kita lihat bagaimana para akuan para ulama. Sekali lagi kita lihat para ulama, para Rasulullah SAW sendiri, kemudian para sahabat, kemudian para ulama. Ini. Mereka, apa yang mereka sibukkan? Apakah kemudian sibuk ta'adud? Tidak ada seperti itu. Ada para ulama. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ta'adud. Tapi anaknya, dua-duanya menjadi ulama. Ya. Dari dua istrinya ini. Abdullah dan juga Saleh. Ini menjadi contoh seperti itu. Ya. Abdullah dari istri pertamanya, Saleh dari istri keduanya. Keduanya menjadi ulama. Meriwayatkan dari bapaknya. Dan saya punya dua-duanya ini ya. Di Musnad Imam Ahmad juga di Masail Fiqhiyah. Masail Fiqhiyahnya Imam Ahmad ada 6 riwayat. Saya punya semuanya. Dua di antaranya adalah riwayatnya Shalih dan riwayatnya Abdullah. Ini. Dua-duanya punya catatan sendiri. Ini. Punya catatan sendiri ini. Masya Allah. Ini. Kemudian juga yang lain. Banyak. Kisahnya Surayh Al-Qadhi. Kisahnya Imam Sya'bi. Ini banyak. Tapi kita lihat juga para ulama. Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian juga Imam Syafi'i sendiri. Tidak sempat menikah. Ini ulama uzzab. Ya. Ulama bujangan. Apakah kemudian mereka tidak menunaikan sunnah? Tidak ada sempat ini ya. Mereka menyibukkan dengan ilmu, kita lihat. Syekhul Islam apalagi, sampai meninggal pun juga di penjara. Ya. Lah kita sibuk dengan apa sekarang? Ya. Lal ilm wala dunya wala ish. Ya. Dunia kaya juga enggak. Ya. Ilmu, Allah musta'an. Ya. Maka ini hal yang mesti kita introspeksi lah. Ya. Bukan kita lagi ini jelas sunnah itu sunnah. Ya. Kalau dihidangkan dengan cara baik, ini masya Allah akan menjadi baik. Ini. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah, hal yang harus perhatikan. Ya. Khususnya sekali lagi saya ingatkan dengan jejaring sosial ini, saya ingatkan sekali lagi ini yang banyak merusak. Ya. Sekarang ini adalah seperti pisau bermata dua. Kalau kita tidak hati-hati, itu yang akan menyembelih kepada kita sendiri. Ya. Pisau bermata dua ini. Ya. Baik, masya Allah. Ya. Kalau untuk kemudian kita gunakan untuk kebaikan, masya Allah, dalam sekejap kebaikan itu bisa menyebar ke seantero dunia. Tapi kalau untuk keburukan, dalam sesaat sekian banyak dosa sudah kita lakukan bertumpuk. Ya. Dalam sesaat. Ini. Ketika kita berbuat, yang lain mengikutinya, yang lain juga insyaallah musta'an ya. Maka ini satu hal yang sekali lagi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala sampai pada poin ini masih banyak masalah yang mesti kita kaji ini ya. Namun barangkali pertemuan kita sampai pada poin ini, mungkin suatu saat bisa kita lanjutkan di pertemuan yang lain yang tentunya adalah tidak kalah pentingnya permasalahan ketika kita membahas masalah suami dan istri ini. Dan kita juga harus mengerti hak di antara keduanya merupakan hak bersama. Karena ada hak yang harus itu adalah yang kita bahas ini adalah hak memang murni yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Sebagaimana kemarin juga sudah kita bahas hak yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Kemudian ada hak yang merupakan kewajiban bersama. Hak yang harus ditunaikan bersama. Ini adalah poin-poin yang akan bisa menjaga kepada keutuhan sebuah rumah tangga harus dimengerti oleh keduanya. Kemudian sisi yang lain juga membantu kepada kita kebahagiaan dari rumah tangga kita adalah bagaimana yang disifati oleh Rasulullah SAW, rumah-rumah yang dijauhi oleh syaitan. Bagaimana bentuk-bentuk rumah yang dijauhi oleh syaitan. Ini yang tentunya adalah menjadi dambaan kita. Ketika rumah itu dijauhi oleh syaitan, ya, kemudian maka ini ya rumah yang senantiasa penuh dengan keberkahan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengucur menyertai dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita tanyakan kepada kita sendiri kebahagiaan yang mana yang kita cari. Dan asbabus sa'ad yang tentunya dalam rumah tangga adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Tiga hal ini yang sering kita dengar, maka bagaimana untuk kita bisa merealisasikan itu semuanya, ini juga perlu dibelajari. Bagaimana untuk kita bisa merealisasikan mencari kebahagiaan yang hakiki dalam kita berumah tangga. Ini sekali lagi, khawana fitina jazakumullah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan siang ini menghasung kepada kita, memberikan motivasi untuk kita juga belajar lebih banyak. Artinya tidak hanya sampai ini saja kita mempelajari masalah ini, tapi lebih diteruskan. Hal-hal yang itu adalah terkait dengan masalah tanggung jawab kita sebagai seorang suami, kemudian apa yang harus kita tunaikan kepada mereka, ini tentunya adalah kewajiban bagi kita sebagai manajer, ya, sebagai leader, untuk benar-benar juga mendidik mereka, orang-orang yang memang sepatutnya harus dibawa didikan kita. Ini para istri ini pun juga harus senantiasa dalam bimbingan kita. Ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka billahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan ala husni istima' wa barakallahu fiikum.